Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini alhamdulillah Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk terus meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu dan amal kita. Semoga apa yang telah kita kerjakan dari kebaikan-kebaikan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan terbaik di sisinya. Dan semoga kejelekan-kejelekan yang kita lakukan, baik yang kita sadari atau tidak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, pada pembahasan Kitabul Jami' masih di bab At-Tarhib min Masawi Al-Akhlaq dengan penjelasan atau syarah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita akan mulai dari hadis yang ke-32 pada bab tersebut tadi, yaitu hadis dari Sahal bin Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu. Akan kita bacakan isi hadisnya terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita sama-sama menyimak uraian dari الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. قال وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العجلة من الشيطان أخرجه الترمذي وقال حسن. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى mengatakan dari سهل بن سعد رضي الله تعالى أنه Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari setan. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Asy-Syaikh rahimahullahu taala berkenaan dengan hadis ini, beliau mengatakan yang bagi lil mu'mini an yakuna indahu anatun. Sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk memiliki sikap anah. Anah itu kebalikan daripada ajalah. Sikap tenang, tidak tergesa-gesa. Indahu sabrun, dan memiliki kesabaran. Taqaddam fi hadithi Ashaj Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu sallallahu alaihi wasallam inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah al-hilmu wal-ana. Dan telah lewat disebutkan dalam hadis Ashaj Abdul Qais, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan sesungguhnya dalam dirimu ada dua perangai, ya, yang keduanya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-hilmu, santun, wal-ana, dan tenang, tidak tergesa-gesa. Nah, hadza yadullu ala anna al-anata wat-tathabbut fil umur war-rifq fil umur amrun matlubun wa anna al-ajalata min asy-syaitan wa qad tuqi'u fil ma'atib. Ini semua menunjukkan bahwa ketenangan dan at-tathabbut fil umur, selalu mencari kejelasan dalam banyak hal serta tetap lembut dalam menyikapi banyak hal adalah perkara yang dituntut. Wa annal ajalata minasyaiton, dan bahwasannya tergesa-gesa itu adalah dari setan. Dan terkadang menjerumuskan seseorang ke dalam hal-hal yang buruk. Nah, jadi jelas ini perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan hendaknya kita berusaha untuk selalu tenang, kemudian mencari kepastian, kejelasan dalam perkara-perkara yang kita hadapi, ya. Jangan sampai tergesa-gesa untuk memutuskannya, untuk menyatakan sesuatu misalnya, atau untuk mengerjakan sesuatu. Nah, minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar, nah, karena segala sesuatu tidak mesti harus terwujud seketika itu. Kadang-kadang kita membutuhkan waktu, ya, ada proses. Nah, jangan sampai kita menuruti hawa nafsu, ya. Jangan sampai kita menuruti hawa nafsu sehingga tidak terkontrol apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Tetaplah tenang. Nah, tetap tenang, tetap bersabar, ya. Karena itu yang akan membawa kepada keselamatan. Fayam bagilil mu'min at-tathabbutu fil umur wa adamul ajalah illa idza kanat fi amrin ma'lumin fadluhu wa ma'lumin hubbul ajalah fihi fa hadza mustathna. Maka sekali lagi kata Syekh, sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk at-tathabbut fil umur, mencari kepastian dulu dalam perkara-perkara yang dihadapi, dan tidak tergesa-gesa. Berapa banyak karena ketergesa-gesaan akhirnya terjadi kesalahan, terjadi kekeliruan. Tapi kalau seseorang sebelum mengucapkan sesuatu atau sebelum mengerjakan sesuatu, dia mencari kepastian terlebih dahulu, maka akan membuatnya apa? Selamat. Ya. Jadi harus tathabbut fil umur, mencari kejelasan dalam perkara-perkara yang dihadapi dan tidak tergesa-gesa. Kecuali, kata Syekh, kecuali idza kanat fi amrin ma'lumin fadluhu, kecuali dalam perkara yang diketahui ada keutamaan di dalamnya. Dan dalam perkara yang diketahui memang disukai untuk dikerjakan secara segera. Hubbul ajalah. Nah, fahada mustasna, kalau yang seperti ini maka dikecualikan. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana ungkapan Musa alaihi salatu wassalam yang difirmankan oleh Allah, wa ajiltu ilaika rabbi litardha. Kata Musa, aku bersegera. Aku bersegera menuju atau kepadamu, rabbi litardha, wahai Rabb, agar engkau ridha ya kepadaku. Bersegera untuk memohon ampun, bersegera untuk bertaubat. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bergegaslah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Nah, kalau yang seperti ini jelas, memohon ampun itu perkara yang di dalamnya mengandung keutamaan. Memohon ampun itu adalah perkara yang disukai untuk segera dilakukan. Nah, kalau dalam perkara yang seperti ini maka tidak berlaku. Ya. Tidak berlaku pernyataan bahwa tergesa-gesa dari setan. Nah, kemudian dalam firman-Nya yang lain Allah mengatakan, sabiqu ila maghfirati min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian, bergegas. Nah. Fil asya' al-wadhihah allati laysa al-ajala fiha illa al-khair, hadha amrun matlub. Dalam perkara-perkara yang jelas, ya, yang bergegas atau tergesa-gesa di dalamnya tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan, hadza amrun matlub, maka ini perkara yang dituntut. Kal musabaqati ila ta'at, seperti musabaqah, berlomba-lomba melakukan ketaatan. Ya, wal musara'atu ilal khair, ilal khairat, dan bergegas menuju kebaikan-kebaikan. Wa adamu ta'jilil khair bal yu'ajjilhu, tidak boleh mengakhir-akhirkan kebaikan, yang ada justru harus apa? Menyegerakan. Hadza matlub, ini perkara yang dituntut. Nah, jadi intinya ada perkara-perkara di mana kita tidak boleh tergesa-gesa di dalamnya. Ya. Harus tenang, harus sabar, harus mencari kejelasan terlebih dahulu. Kalau kita tergesa-gesa di dalamnya, maka itu bagian dari kita mengikuti apa? Setan. Kemudian ada perkara-perkara yang memang dituntut untuk kita bersegera di dalamnya, yaitu perkara-perkara yang mengandung kebaikan, perkara-perkara yang mengandung keutamaan. Seperti tadi Syekh rahimahullahu taala memberikan beberapa contohnya. Nah, qala lakinnal umur allati qad yakhfa sya'nuha aw qad tuqi'ul 'ajalah fi khatrin aw tukhaliful khusyu' aw tuzilul khusyu' yambaghi tarkuha. Namun, kata Syekh, perkara-perkara allati qad yakhfa sya'nuha, yang kadang samar keadaannya atau kadang tergesa-gesa di dalamnya justru menjerumuskan pada bahaya, atau menyelisihi kekhusyuan atau bahkan menghilangkan kekhusyuan, maka sudah semestinya untuk ditinggalkan. Nah ini ya. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya, idza ataitumus salat fa'tuha wa antum tamshun. Apabila kalian hendak pergi menuju masjid untuk sholat berjamaah, fa'tuha wa antum tamshun, maka pergilah dalam keadaan kalian berjalan kaki. Wala ta'tuha wa antum tas'aun, jangan sekali-kali kalian pergi mendatangi masjid dalam keadaan tergesa-gesa. Waqtuha wa alaikum bisakinah wa fil lafdil akhar wal waqar. Pergilah untuk mendatangi masjid ya dalam rangka salat jamaah dalam keadaan kalian tetap tenang. Fama adraktum, apa yang kalian jumpai dari salatnya kaum muslimin ya di masjid, fasallu, maka salat bersama dengan mereka. Wama fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian ketinggalan dari jumlah rakaat sholat, fa'atimmu, maka sempurnakan. Jadi jangan sampai seseorang ketika hendak pergi ke masjid itu tergesa-gesa, setengah berlari. Karena apa? Karena takut ketinggalan sholat berjamaah. Gak perlu seperti itu. Tetap tenang. Tamshun bahasanya, kata Nabi SAW. Tetap berjalan. Ya, gak boleh tergesa-gesa. Tergesa-gesa dalam hal ini adalah hal yang tidak baik. Kenapa? Karena akan menghilangkan apa? Kehusyuan. Menyelisihi kehusyuan. Bayangkan kalau seseorang setengah lari pergi ke masjid, datang ke masjid, kemudian masuk ikut berjamaah, dia dalam keadaan merasakan apa? Lelah. Akhirnya khusyuknya hilang. Nah, waqala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu mereka-mereka yang dalam sholatnya khusyuk. Nah kalau sholat itu kan butuh khusyuk ya. Jadi segala hal yang bisa menghilangkan kekhusyuan itu harus ditinggalkan. Nah salah satunya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, tergesa-gesa ketika berangkat ya pergi menuju apa, masjid. Nah, qala fal umur allati qad tufdi bihal ajalah ila ma la tuhmadu uqbah min adamil itqan au adamil khusyu tutraku, maka perkara-perkara allati qad tufdi bihal ajalatu ila ma la tuhmadu uqbah, perkara-perkara yang bila tergesa-gesa dapat menyebabkan sesuatu yang la tuhmad uqbah, akibatnya tidak terpuji. Seperti apa? Seperti adamul itqan, tidak sempurna ya ketika melakukan sesuatu, aw adamil khusyu, atau hilangnya kekhusyuan, tutrak, maka perkara-perkara itu harus ditinggalkan. Amal umur allati yukhsha fautuha minal khair fa innaha tushra'u fiha al-musara'ah wal musabaqah hatta la tafut. Adapun perkara-perkara yang dikhawatirkan hilang, dikhawatirkan hilangnya dari kebaikan-kebaikan, fa innaha tushra' fiha al-musabaqah, maka disyariatkan di dalamnya untuk al-musara'ah, bergegas, wal musabaqah, dan berlomba-lomba, hatta la tafut, hingga atau agar tidak kehilangan atau ketinggalan. Waffaqallahul jami, semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Jadi kalau perkara-perkara yang dikhawatirkan sirna atau hilang dengan segera ya dari kebaikan-kebaikan, maka disyariatkan untuk apa? Bergegas. Nah, Itu ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, ya, uraian Syekh sangat jelas sekali. Nah, bagi kita semuanya. Kemudian berikutnya kita akan mulai masuk di hadis yang ke-33. 34, 35, ya, dan seterusnya. Kita baca terlebih dahulu hadis-hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara akhlak yang jelek itu adalah, ya, tindakan yang buruk, ya. Di antara akhlak yang jelek itu adalah tindakan atau muamalah yang buruk. Hadis riwayat Ahmad, dalam sanadnya terdapat kelemahan. Para ulama memang banyak mentaifkan hadis ini, ya, atau banyak di kalangan para ulama yang mentaifkan hadis ini. Kemudian wa'an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah, akhrajahu Muslim. Dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang dikenal sebagai pencela, maka mereka tidak akan menjadi pemberi syafaat dan saksi pada hari kiamat. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malahu. Akhrajahu At-Tirmidzi wa hassanahu wa sanaduhu munqati. Dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjelek-jelekan, ya, mencela saudaranya karena dosa, karena sebuah dosa yang dilakukannya, maka ia tidak akan mati hingga mengerjakan dosa tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya, namun dalam sanadnya ada keterputusan, ya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah melemahkan hadis ini. Nah, baik, kita lihat uraian dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Qala hadhihi al-ahadithu kallati qablaha fi tahdhir min masawi al-akhlaq wal hasi ala makarimil akhlak. Hadis-hadis ini sejatinya sama seperti sebelumnya tentang peringatan dari kejelekan akhlak dan anjuran untuk, ya, berakhlak baik. Fa inna nahya 'ani syai' amrun bididdihi, sebab larangan dari melakukan sesuatu adalah berarti perintah untuk mengerjakan kebalikannya. Wa nahyu an hadhihi al-akhlaq adh-dhamimati amrun bima yukhalifuha wa bima yudaduha min makarimil akhlaq. Dan larangan dari akhlak-akhlak tercela ini adalah berarti perintah. Perintah untuk mengerjakan apa yang menyelisihinya atau apa yang menjadi lawannya dari akhlak-akhlak yang mulia. Nah, jadi ketika ada larangan untuk berakhlak dengan akhlak yang buruk, maka itu secara sekaligus mengandung perintah untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Karena tadi, ya, nahyun anisyai amrun bididdihi, larangan untuk mengerjakan sesuatu berarti perintah untuk mengerjakan apa yang menjadi kebalikannya atau lawannya. Nah, hadis yang tadi kita baca, hadis yang ketiga-tiga, ya, berbunyi asyukmu su'ul khuluq. Ya, asyukmu su'ul khuluq. Nah, qala fal hadithu in kana dha'iful isnad lakin makna annahu min syu'mil khuluq, anna min syu'mil khuluq su'ul khuluq, mithlu al-hajju arafah ad-dinun nasiha. Hadis ini kata Syekh, sekalipun sanadnya lemah, ya, sekalipun sanadnya lemah, tapi maknanya menjelaskan kepada kita bahwa akhlak yang buruk itu bagian dari muamalah yang jelek. Ya, anna min syu'mi su'ul khuluq. Nah, mithlu al-hajj wa arafah, seperti kalimat haji adalah arafah. Ya, arafah bagian dari haji. Ad-dinun nasiha, agama adalah nasihat. Maka nasihat bagian dari agama. Nah, hadis ini juga sama, akhlak yang jelek bagian dari muamalah yang buruk. Ya. Al-maqsud anna man ibtuliya bisu'il khuluq fa hadha min aqbahi syu'mi alladhi yu'dhin nas wa yadhurruhum bisu'i khuluqihi fa yaghdhabu inda aqalli syai' wa yatakallamu bil ibarat as-sakhifati wal 'unuf wa ghairi hadha min su'il khuluq fa yadhurru nafsahu wa yadhurru an-nas hadha min syu'mihi. Maksudnya adalah bahwa siapa saja yang ditimpa akhlak yang jelek, ya, maka ini bagian dari muamalah yang buruk, ya, yang bisa menyakiti manusia dan membahayakan mereka dengan akhlak jeleknya. Seperti misalnya yaghdhab inda aqalli syai, marah sekalipun karena hal sepele. Karena hal sepele marah. Nah, ini muamalah yang buruk, ya. Wa yatakallam bil ibarat as-sakhifati wal 'unuf, berbicara dengan ungkapan-ungkapan yang rendahan dan ungkapan-ungkapan yang keras, ya. Dan selain itu dari kejelekan akhlak, ini akan membahayakan dirinya, ya, pelakunya, dan akan membahayakan manusia secara umum. Hadza min syu'mihi. Ini di antara, ya, muamalah yang buruk. Mimma buliya bihi minal bala alladhi yadhurruhu wa yadhurru ghairahu. Termasuk musibah yang menimpanya, yang membahayakan dirinya dan membahayakan diri orang lain. Hadza ma'nahu al-hassu ala khusnil khuluq wa thayyibil kalam. Ini maknanya secara sekaligus anjuran untuk senantiasa berakhlak baik dan berbicara dengan pembicaraan yang baik. Ya. Ada orang yang memang sulit bergaul, ya. Tindakannya anarkis lah, begitu. Ada orang yang ketika bergaul selalu menebar kebaikan, barokah dalam pergaulannya. Nah, yang barokah dalam pergaulannya berarti ini gambaran dari akhlak yang baik. Adapun yang muamalahnya, ya, selalu menimbulkan keributan, kekacauan, ini adalah akhlak yang buruk. Nah, wa taqaddamat al-ahadithu fi hadzal bab adalah ala husnil khuluq. Kemudian kata saya telah lewat hadis-hadis dalam bab ini yang menunjukkan, ya, kebaikan akhlak. Taqaddam qawluhu sallallahu alaihi wasallam albirru husnul khuluq. Misalnya telah lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi albirru husnul khuluq, kebajikan adalah gambaran dari kebaikan akhlak. Wa fi hadithi Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma inna khiyarakum, ya, hasinukum akhlaqa. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Amr juga disebutkan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Wa fil lafdil akhar, dalam lafad lain, inna min khairikum ya ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya di antara yang paling baik, ya, dari kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa fil hadis, kemudian dalam hadis juga disebutkan, ma wada'a syai'un fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang ma wudi'a syai'un fil mizan, tidak ada sesuatu pun yang diletakkan dalam timbangan yang lebih berat daripada husnul khuluq, daripada akhlak yang baik. Kemudian dalam hadis lain, kada husnul khuluq an yadhhaba bi khairi dunya wal akhirah. Hampir-hampir kebaikan akhlak itu dapat mengalahkan dua kebaikan sekaligus, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Fa husnul khuluq lahu sya'nun 'adzimun, maka akhlak yang baik itu memiliki kedudukan yang agung. Nah, akhlak yang baik itu memiliki kedudukan yang agung, dan akhlak yang baik nampak pada ucapan seseorang dan juga tindakan seseorang. Nah. Wa fil haditsil akhar as-sahih, dalam hadis lain yang sahih disebutkan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat dariku nanti kedudukannya pada hari kiamat adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Fasu'ul khuluq min akbahil khisal. Maka akhlak yang jelek itu termasuk sifat yang paling buruk. Fayam bagi al-hadar minhu, sehingga sudah semestinya masing-masing waspada darinya. Wa taqaddam qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, la takhiruna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Telah lewat pula sabda Nabi dalam hadis Abu Dzar yang berbunyi, jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sekalipun hanya sekedar menampakkan wajah yang menyenangkan ketika berjumpa dengan saudaramu. Nah, fa'am bagi mu'min an yujahid nafsahu, maka wajib bagi seorang mu'min untuk berjuang, menundukkan dirinya, wa an yuhassin khuluqahu, dan terus memperbaiki akhlaknya, wa an yabta'id amma yu'dhi ghairahu, dan hendaknya berusaha menjauh dari segala hal yang bisa menyakiti lainnya, wa yadhurru ghairahu, dan membahayakan lainnya, min su'il khuluq, dari berbagai macam akhlak yang buruk. Nah, seperti diantaranya adalah asy-syu'um tadi. Itu hadis yang ke-33. Selanjutnya hadis yang ke-34 adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya para pencela, para pelaknat itu, mereka tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat, dan tidak pula akan menjadi para pemberi syafaat. Nah, tentu ini ancaman yang keras dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya Syekh mengatakan, hadza fihi al-hadaru minal la'ni. Ini mengandung peringatan dari yang namanya laknat. Ya. Qad ja'at nususun katsiratun tahdharu minal la'n was-sab. Telah datang nas yang banyak yang isinya peringatan dari laknat dan dari celaan. Min hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma taqaddam. Di antaranya adalah sabda Nabi yang juga sudah lewat bersama kita, yang berbunyi, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah bagian dari kekufuran. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga diantaranya adalah sabda beliau, laknul mu'min kaqatlihi, melaknat seorang mu'min bagaikan membunuhnya. Dalam hadis ini yang kita bahas sekarang, Nabi mengatakan, innal la'anin, sungguhnya para pelaknat, para pencela itu tidak akan menjadi saksi dan juga tidak dapat memberi syafaat. Hadza wa'idun 'adzimun, ini adalah ancaman yang besar, ya dulu ala wujubi tathhiril lisan min hadza syai', yang menunjukkan wajibnya membersihkan lisan dari hal yang seperti ini, ya. Wal hadzar minal kalimat allati tu'addu sabban wa syataman li akhihi, dan mewaspadai kata-kata yang dikategorikan celaan dan cercaan, ya, untuk sesama. Hati-hati. Nabi mengatakan innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a yaumil qiyamah. Sungguhnya para pelaknat, mereka tidak akan menjadi saksi, tidak pula menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Wa fil hadits al-akhir, dalam hadis lain, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang mukmin itu bukanlah yang dikenal suka mencela, melaknat, suka melakukan perbuatan yang keji, dan suka melontarkan kata-kata yang kotor. Nah, qala wa la yakhfa 'ala kulli ahadin ma fil la'ni wasab wa su'il kalam min al-fasad wasyarr. Tentu, kata Syekh, hal yang tidak samar bagi siapapun bahwa dalam laknat, dalam celaan, dalam kejelekan kata-kata itu mengandung kerusakan dan kejahatan. Berapa banyak terjadi kejahatan karena kata-kata yang buruk. Berapa banyak terjadi keburukan, ya, kondisi di mana terjadi banyak kegaduhan disebabkan oleh kata-kata, disebabkan oleh celaan, disebabkan oleh apa? Adanya laknat. Nah, bahkan kata Syekh, wa tafriqil jama'ah, memecah belah kesatuan. Nah, ini hal yang tidak samar bagi siapapun. Kalau celaan, laknat, kata-kata yang jelek, itu bisa menyebabkan cerai-berainya persatuan dan kesatuan. Nah, terjadi perpecahan karena satu kata, karena satu kalimat. Wa ihdathil fitan, dan bahkan bisa menciptakan fitnah wasyahna dan kebencian, permusuhan. Warubama afdho ilal muqatalati wal mudharabati, dan bisa jadi sampai menimbulkan pembunuhan dan pemukulan. Fayam bagi al-hadar min dalika, maka sudah semestinya waspada dari hal tersebut. Celaan, makian, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, ini harus dihindari, sebab ya efek negatifnya sangat besar. Apapun yang tidak dikehendaki, ya, itu akan terjadi karenanya. Bahkan sampai pada tingkatan hal di luar nalar juga bisa terjadi karenanya. Ya. Maka patut untuk dihindari, dan Nabi alaihi salatu wasalam sudah mengingatkan dengan keras di sini, innal la'anin, sungguhnya para pencela, ya, orang yang suka mengeluarkan kata-kata yang buruk, nah, mereka tidak akan menjadi para pemberi syafaat dan tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat, ya. Kita akhiri perjumpaan kita. Wallahu ta'ala alamis sawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.